saat bintang datang tampak jelas di awan, ingin ku menggapai kejora. Kan ku peluk sungguh, menghapus luka di diri. Tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu menunggu kasih. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita memang harus berpisah, oh kekasihku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita.